Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, wa ru'ya Ibrahimu ibn Adhama na'iman fi bustanin. Berkata peringkas dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu Al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafizahullah ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, karya al-Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala, di sini beliau masih melanjutkan pembahasan dari hadis yang ke-19 dari Al-Arba'un An-Nawawiyyah. Ya, beliau melanjutkan. Ya, dahulu ya, Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala itu terlihat sedang tidur di taman. Wa indahu hayyatun fi famiha taqatu narjisin. Ya. Yang di dekatnya itu ada hayyatun, ada ular, yang di mulut ular tersebut itu terdapat ya, bunga narcis, yaitu bunga bakung. Famazalat tadhibbu anhu hatta staiqadha. Ya, bahkan ular tersebut itu senantiasa ada di sisi beliau. Ya, menjaga beliau sampai beliau rahimahullahu ta'ala itu bangun. Ya, ini masih menjelaskan mengenai bahwa ya, hewan itu juga akan turut ya, akan turut menjaga orang-orang yang beriman atau menjaga hambanya. Wa aksu hadza, ya, dan kebalikan dari hal tersebut, anna man dayya'a Allaha dayya'ahu Allahu. Ya, orang yang telah ya menyia-nyiakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menyia-nyiakannya. Ya. Fada'a baina khalqihi. Ya, maka orang tersebut akan tersia-siakan ya di hadapan para makhluknya. Hatta yadkhula alaihi ad-dararu wal adha mimman kana yarju naf'ahu min ahlihi wa ghairihim. Ya, bahkan dia akan mendapatkan ya keburukan atau kerugian dan juga gangguan dari orang-orang yang diharapkan memberikan manfaat atau diharapkan dapat membantunya. Ya, baik itu orang-orang itu berasal dari keluarganya atau dari selain mereka. Kama qala ba'dus salafi, ya, sebagaimana sebagian dari orang salaf, ya, orang terdahulu mengatakan, inni la'asillah, ya, inni la'asillah, ya, sungguh aku ya benar-benar telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arifu dhalika fi khuluqi khadimi wa dabbati. Ya, mengapa? Saya mengetahui hal tersebut dari ya, akhlak atau dari perilaku ya, khadim, dari perilaku pelayanku dan juga dabbati, ya, dari hewan tungganganku. Jadi beliau atau salaf ini itu mengetahui bahwa dia telah bermaksiat kepada Allah, yang mengetahuinya karena akhlak atau perilaku dari pembantunya, pelayannya, dan juga hewan tunggangannya itu menjadi buruk karenanya. An-naw'u tsani minal hifdhi, ya, dan jenis penjagaan yang kedua, ya, wa huwa asyrafun naw'aini, ya, dan ini adalah yang paling mulia di antara dua jenis penjagaan tersebut, yaitu Hifdullahi lil abadi fi dinihi wa imanihi. Yaitu penjagaan Allah bagi hambanya, ya, dari berupa penjagaan agamanya dan keimanannya. Fayahfaduhu fi hayatihi minasyubuhatil mudillati. Ya, maka Allah akan menjaganya dari atau menjaganya selama hidupnya dari syubhat-syubhat yang menyesatkan. Ya. Wa minasyahawatil muharramati. Ya, dan juga menjaganya dari syahwat-syahwat yang haram. Wa yahfadzu alaihi dinahu 'inda mautihi. Ya, dan Allah akan menjaga agamanya ketika ya maut menjemputnya. Fayatawaffahu 'alal imani, dan Allah akan mewafatkannya dalam keadaan beriman. Fallahu jalla jalaluhu yahfadzul mu'minal hafidha li hududi dinihi. Ya, maka Allah jalla jalaluhu itu menjaga seorang yang beriman yang ya orang tersebut menjaga ya batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan agama Allah. Wa yahulu bainahu wa baina ma yufsidu alaihi dinahu. Ya, dan juga Allah akan menjaganya dari segala hal yang dapat merusak agamanya. Bi anwa'in minal hifzi. Ya, dengan berbagai macam bentuk penjagaan. وَقَدَ لَا يَشْعُرُ الْعَبَدُ بِبَعْضِهَا. Ya, dan terkadang ya, hamba itu tidak menyadari ya, sebagian dari bentuk penjagaan tersebut. وَقَدَ يَكُونُ كَارِهًا لَهَا. Ya, dan terkadang hamba itu bahkan membenci ya, bentuk atau tidak menyukai bentuk dari atau sebagian dari bentuk penjagaan tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya' innahu min ibadinal mukhlasin. Ya, Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 24, demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Waqala al-Hasanu, ya, dan al-Hasan rahimahullahu ta'ala beliau berkata, wa dhakara, ya, berarti wa dhakara ahlal ma'asi, ya, dalam keadaan beliau itu sedang menyebutkan ya, orang-orang yang bermaksiat, ya, ahli maksiat. Hanu alaihi fa'asawhu, ya, mereka itu di hadapan Allah itu hina, ya. Kemudian mereka bermaksiat. Walau azzu alaihi la'asamahum. Ya, seandainya mereka mulia di hadapannya, niscaya Allah akan melindungi mereka. Ya, melindungi mereka dari perbuatan maksiat tersebut. Wa qala ibnu Mas'udin, ya Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, beliau berkata, innal abda layahumma bil amri minat tijarati wal imarati hatta yuyassara lahu. Ya, ya sungguh seorang hamba yaitu benar-benar akan menginginkan suatu perkara atau kebaikan dalam suatu perkara ya, dalam urusan perdagangan ya, dan juga dalam urusan ya pemerintahan hatta yuyassara lahu ya supaya hal tersebut itu dimudahkan baginya. Fayanzurullahu ilaihi fayaqulu lil malaikati, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memandang pada hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan ya berkata kepada malaikat, yusrifu anhu, ya palingkanlah ia dari hal tersebut, yaitu ya kesuksesan di bidang perdagangan dan juga pemerintahan. Fa inni in yassartuhu lahu adkhaltuhun nar. Ya fa inni in yassartuhu lahu adkhaltuhun nar. Ya. Karena ya jika aku memudahkan baginya hal tersebut, yaitu kemudahan dalam perdagangan dan pemerintahan, ya maka ya, niscaya aku akan memasukkannya ke dalam neraka. Fayasrifuhu Allahu anhu. Ya maka Allah pun akan memalingkannya dari hal tersebut. Ya, kemudian fayadhillu yatatayyaru. Ya. Maka ya hamba tersebut itu merasa ya ada tatayyur yang merasa dia itu sial. Yaqulu sabaqani fulanun. Ya, fulan telah mendahului aku, yang mengalahkanku. Dahani fulanun. Ya, fulan atau orang lain itu menyaingi aku. Wa ma huwa illa fadlullahi jalla jalaluhu. Ya, bahkan padahal itu semua, itu tidaklah semua itu, melainkan hanyalah bentuk penjagaan Allah jalla jalaluhu kepadanya. Ya, jadi seorang hamba tersebut merasa bahwa kegagalannya dalam perdagangan dan pemerintahan itu adalah bentuk kesialan. Ya, bahkan mengatakan, ya fulan mengalahkan saya, ya fulan menyaingi saya. Padahal itu adalah bentuk penjagaan Allah. Karena kalau Allah membuat dia sukses, maka justru dia akan masuk neraka. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul lalika'iyu fi syarhi usul i'tiqadi ahli sunnati. Ya, ini disebutkan oleh Al-Lalika'i ya, dalam kitab Syarah Usulil I'tiqad Ahlu Sunnah. Ya, warijaluhu muwathaquna. Dan rijalnya atau orang-orang yang meriwayatkannya itu orang yang terpercaya. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha tajidahu tujahaka. Ya, jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Wa fi riwayatin amamaka. Ya, dan di riwayat yang lain itu menggunakan lafaz amamaka. Ma'nahu dan maknanya, anna man hafidha hududallahi wa ra'a huquqahu wajadallaha ma'ahu fi kulli ahwalihi. Barang siapa yang menjaga ketentuan Allah dan juga memelihara ya hak-haknya, ya maka dia akan mendapati Allah bersamanya dalam setiap keadaannya. Haitsu tawajjaha yahutuhu. Kemanapun ia pergi, Allah akan ya, meliputinya. Wayansuruhu dan juga menolongnya. Wayahfadhuhu dan juga menjaganya. Wayuwaffiquhu ya, dan juga memberikan taufik kepadanya. Wayusaddiduhu dan juga menuntunnya. Fa innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ya. Fa inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 128, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Wa hadhil ma'iyatul khassatu hiyal madhkuratu fi qawlihi ta'ala li Musa wa Harun. Dan ma'iyah atau bentuk kebersamaan yang khusus ini itu disebutkan ya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala ya, kepada Musa dan Harun alaihi masalam. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kalian berdua takut atau khawatir, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Ya, aku mendengar dan melihat. Dalam surat Taha ayat 46. فَهَذِهِ الْمَعِيَّةُ الْخَاصَّةُ تَقْتَدِ النَّصْرُ. Maka kebersamaan yang khusus ini, itu akan membawa konsekuensi berupa pertolongan. وَتَّعِيدَ. Ya, dan juga kekuatan. وَالْحِفْضَ. Dan juga penjagaan. وَالْإِعَانَةَ. Dan juga berupa bantuan. بِخِلَافِ الْمَعِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى. Dan ini berbeda dengan ma'iyah, ya kebersamaan yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. Ya. Yaitu ini merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-7. Ya. Yaitu tidak ada pembicaraan rahasia di antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada pembicaraan rahasia di antara lima orang, ya, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak pula pembicaraan antara jumlah yang kurang daripada itu atau lebih banyak, melainkan ya Allah berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Fa'inna hadhihi al-ma'iyyata taqtadhi 'ilmahu. Karena kebersamaan ini, yaitu membawa konsekuensi atau menunjukkan ilmu Allah. Wattila'ahu. Dan juga bentuk pemantauan Allah kepada hambanya. Wa muraqabatahu li'a'malihim. Dan juga pengawasannya terhadap setiap perbuatan para hamba. Fahiyya ya muqtadiyatun litakhwifil ibadi minhu. Ya, maka iya ya ayat ini itu memiliki tujuan untuk memberikan ya takhwif, memberikan rasa takut para hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fisyiddati. Ya, ingatlah Allah pada saat engkau ya, senang, maka Allah akan mengenalimu di saat engkau susah. Yakni yang dimaksudkan dalam hal ini, ya, annal abda idha taqallaha, ya, seorang hamba jika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hafidha hududahu, ya, dan juga menjaga batasan-batasannya, ketentuan-ketentuannya. Wa ra'a huquqahu, ya, dan juga ya, memelihara hak-haknya. Fi hali rakha'ihi, ya, dalam keadaan dia senang. Faqad ta'arrafa bidzalika ilallahi. Ya, maka ya, maknanya dia sungguh ya, telah mengenali Allah dalam keadaan atau faqad ta'arrafa bidzalika ilallahi. Ya, maka ya dia telah dengan melakukan hal tersebut dia telah mengenal Allah. Ya. Wa sara bainahu wa baina rabbihi ma'rifatan khassatan. Maka antara jadilah antara dia dengan antara Rabb-nya itu menjadi pengenalan yang khusus. Fa'arafahu rabbuhu fi syiddati. Ya, maka Allah akan mengenalinya dalam kesusahan. Wa ra'a lahu ta'arrufahu lahu fir rakha'i. Ya, lalu Allah akan ya menolongnya ya, kemudian juga yang menyelamatkannya dari atau wa ra'a lahu ta'arrufahu lahu fir rakha'i. Dan Allah akan menjaga bentuk pengenalannya itu ya, ketika dia itu dalam keadaan senang. Fanajjahu minasyada'idi bihadihil ma'rifati. Ya, maka Allah akan menyelamatkannya dari berbagai bentuk kesulitan karena bentuk ma'rifah ini, ya bentuk pengenalan ini. Wahadihi ma'rifatun khassatun taqtadi qurbal 'abdi min rabbih. Maka ini adalah bentuk ma'rifah atau pengenalan yang khusus, ya, yang membawa konsekuensi dekatnya hamba dengan Rabb-nya. Wa mahabbatihi lahu, ya, dan juga ya, menjadikan kecintaan hamba tersebut kepada Rabb-nya. Ya, dan juga wa ijabatihi lidu'ahihi. Ya, wa ijabatihi lidu'ahihi. Ya, dan membawa konsekuensi akan dikabulkan doanya. Fama'rifatul abdi li rabbihi naw'ani. Ya, dan bentuk pengenalan hamba kepada Rabb-nya itu ada dua jenis. Ahaduhuma al-ma'rifatul ammatu. Yang pertama adalah bentuk ma'rifah atau pengenalan secara umum. Wahiyya ma'rifatul iqrari wa tasdiqi wal imani. Yaitu bentuk ya pengenalan dalam bentuk ya pengikraran dan juga bentuk ya pembenaran dan juga bentuk iman. Wa hadhihi ammatun lil mu'minina. Dan pengenalan seperti ini itu umum bagi seluruh orang-orang yang beriman. Wathani, yang kedua, ma'rifatun khassatun, yaitu bentuk pengenalan yang khusus. Taqtadi mailal qalbi ilallahi bil kulliyati. Maka ini ya menuntut adanya ya kecondongan hati kepada Allah secara keseluruhan. Walinqita'a ilaihi. Ya. Dan juga ya fokus kepada Allah. Wal unsabihi, ya, dan juga menjadi ya tunduk kepadanya. Wattuma'nina tabi dzikrihi, ya, dan menjadi tenang dengan mengingatnya. Wal haya'a minhu, ya, dan menjadi malu kepada Allah. Wal haibata lahu, dan juga menjadi ya segan atau takut kepada Allah. Wa hadhihi al-ma'rifatul khassatu hiya allati yaduru hawlaha al-'arifuna. Maka bentuk pengenalan yang secara khusus inilah yang menjadi ya kebiasaan dari al-'arifun, ya orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ba'duhum, ya sebagaimana sebagian dari mereka mengatakan, masakinu ahlud dunya. Ya. Mereka itu adalah ya orang atau orang-orang miskin dari penduduk dunia. Atau masakinu ahli dunia. Ya. Orang-orang miskin dari ahli dunia. Kharaju minha wa madzaqu athyaba ma fiha. Ya, mereka keluar dari dunia. Ya wa madzaqu dalam mereka keadaan tidak ya pernah merasakan athyaba ma fiha, apa yang paling baik di dunia atau apa yang paling manis di dunia. Qila lahu wa ma huwa. Ya. Apa itu? Apa yang paling manis atau paling baik di dunia? Qala ma'rifatullahi jalla jalaluhu, yaitu mengenal Allah jalla jalaluhu. Maka itulah yang disebutkan sebagai orang miskin dari penduduk dunia. Wa ma'rifatullahi aidan li'abdihi naw'ani. Ya, dan bentuk pengenalan Allah kepada hambanya itu juga ada dua macam. Ahaduhuma ma'rifatun 'ammatun. Yang pertama adalah pengenalan secara umum. Wa hiya 'ilmuhu subhanahu bi'ibadihi, yaitu dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Ya, kemudian wa tila'uhu, ya, dan juga bentuk ya tawatila'uhu 'ala ma asarruhu wa ma a'lanuhu. Ya, dan juga bentuk pengawasannya ya kepada para hambanya atas apa-apa yang mereka sembunyikan dan juga perkara yang mereka tampakkan. Ya. Jadi itu adalah pengenalan yang umum, yaitu ilmu dan juga penguasaan Allah ya, kepada hamba-Nya, baik itu apa-apa yang mereka sembunyikan dan juga apa-apa yang mereka tampakkan. Atsani, yang kedua, ma'rifatun khassatun, yaitu bentuk penjagaan atau bentuk pengenalan yang khusus. Wa hiya taqtadi mahabbatahu li'abdihi, ya, dan ini itu menjadikan ya, kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Wa taqribahu ilaihi, dan juga yang menjadikan Allah dekat kepadanya. Wa ijabata du'aihi, ya, dan juga membuat Allah menjawab doanya. Wa inja'ahu minasyada'idi, ya, dan juga Allah akan menyelamatkannya dari berbagai macam bentuk kesulitan. Wa hiyal musyaru ilaiha biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang diisyaratkan ya oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yahki an rabbihi. Ya, ketika ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya, firman Rabb-nya. Yaitu ini hadis qudsi. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Ya, hambaku akan terus-menerus mendekatkan diri kepadaku ya dengan amalan nawafil, amalan sunnah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ya, jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Wa basarahu alladhi yubasiru bihi. Ya, dan juga aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat. Wa yadahu allati yubtishu biha. Ya, dan juga dengan akan menjadi tangannya yang dengannya ia akan ya bertindak. Ya, wa rijalahu allati yamshi biha. Ya, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Kemudian fala in sa'alani la u'tiyannahu. Ya, dan jika dia meminta kepadaku, ya niscaya aku akan mengabulkan permohonannya. Wala in ista'adzani la u'idzannahu. Ya, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan memberikannya perlindungan. Kita lihat catatan kaki, hadzal haditsu akhrajahu al-Bukhari. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa huwa tsaminu wa tsalatsuna min al-arba'in an-nawawiyyati. Ya, dan ini merupakan hadis ke-38 dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyyah. Wa sayati syarhuhu insyaallahu. Dan akan datang penjelasan dari hadis ini insyaallahu. Wa bil jumlati, ya, maka kesimpulannya, faman 'amalallaha bittaqwa watta'ati fi hali rakhaihi, ya, barang siapa yang ya berinteraksi kepada Allah ya subhanahu wa ta'ala dengan bentuk ketakwaan dan juga ketaatan pada saat dia senang, 'amalahullahu bil lutfi wal i'anati fi hali syiddatihi, ya, Allah akan ya memperlakukannya dengan lemah lembut dan juga memberikan pertolongan dalam keadaan dia susah. Ya. Wa kharraja Tirmidzi min haditsi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sarrahu an yastajiballahu lahu inda syada'idi, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan Allah pada saat dia susah, fal yukthirid du'a'a firroho'i, maka hendaklah dia memperbanyak berdoa pada saat dia merasa senang. Ya, kita lihat catatan kaki, akhrajahu Tirmidzi,